Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Yudlil fala hadi. Ashhadu an يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio baik Bas FM maupun radio kita dan radio yang lainnya yang ada di Ponorogo dan Madiun, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kesempatan yang terdahulu di halaman 129 dari kitab yang kita kaji, Ta'liqatun ala syarhi sunnah lil imam al-muzani rahimahullah karya Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafizahumallah, halaman 129 bagian akhir dijelaskan bahwa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menegaskan bahwa manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya para salafus salih radhiyallahu anhum, adalah manhaj yang wasat, manhaj yang tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, tapi pas tengah-tengah sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh para salafun salih radhiyallahu anhum. Jadi manhaj yang tengah-tengah, yang adil, tidak ghulu dan tidak jafa, tidak ifrat dan tidak tafrid dalam segala hal. Selanjutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah pada halaman 130 menjelaskan wa yadullu ala hadzal manhajil wasat nususun adidatun, dalil yang membuktikan atas manhaj yang tengah-tengah ini adalah nas-nas yang jumlahnya sangat banyak. Nas-nas yang banyak telah membuktikan, telah menunjukkan tentang manhaj yang tengah-tengah ini. Di antaranya adalah ma akhrajahul Bukhariyu wa Muslimun fi sahihaihima, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih masing-masing. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abada wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala akhar ana a'tazilu an-nisa fa la atazawwaju abada فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau Anas mengatakan telah datang tiga kelompok ke rumah istri-istri Nabi SAW. Mereka datang ke rumah-rumah istri-istri Nabi bertanya tentang bagaimana cara ibadahnya Rasulullah SAW. Ketika mereka diberitahu tentang ibadahnya Rasulullah SAW, seakan-akan mereka menganggap ibadah mereka itu sedikit. Faqalu, maka mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi SAW? Di mana kita kalau dibandingkan dengan Nabi SAW? Terlalu kecil kita kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Terlalu sedikit ibadah kita kalau dibandingkan dengan ibadah Nabi SAW. Nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah. Baik dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Sudah diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Tapi ibadah Rasulullah SAW menurut cerita para istri Nabi sungguh luar biasa. Sehingga kita tidak bisa dibandingkan, tidak bisa menyamai ibadahnya Nabi SAW. Kita terlalu kecil dibandingkan dengan ibadah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seseorang di antara mereka berkata, berjanji, berniat, amma ana, adapun saya, maka saya akan sholat lail selama-lamanya. Akan sholat lail tanpa tidur, sholat lail terus. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak akan buka puasa, supaya bisa menyamai ibadah Nabi SAW. Saya akan bersiam, bersaum, berpuasa terus tanpa berbuka puasa. Wa qala akhar, yang lain lagi mengatakan, saya akan menghindari wanita, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Beliau bersabda, kamukah yang berkata begini dan begini? Ama, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu. Dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu. Tetapi aku berpuasa dan berbuka puasa. Aku berpuasa, tapi juga berbuka puasa. Bukan berpuasa tanpa buka, tapi berpuasa dan berbuka puasa. Aku sholat dan aku tidur. Bukan sholat terus tanpa tidur, tapi sholat dan tidur. Dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini menunjukkan bagaimana sikap tengah ajaran Rasulullah SAW, bagaimana sikap adil dinul Islam, din agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan ibadah tapi juga tidak melupakan kemampuan fisik. Memperhatikan fisik tapi tidak melupakan ibadah. Ini hanya salah satu contoh di antara nas yang menunjukkan tengah-tengahnya dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kewajiban setiap muslim adalah menjaga, jangan sampai ghulu, tetapi juga jangan sampai kurang. Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un, binasa orang yang menyengat-nyengatkan dalam agama, ghulu, ifrat. Tetapi orang yang tafrid, yang mengabaikan, yang sembarangan di dalam melaksanakan agama, itu juga disebut sebagai orang-orang yang berdosa, disebut sebagai orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kewajiban kita adalah menjaga diri kita, jangan sampai ghulu, tapi juga jangan sampai kurang. Jangan sampai terlalu ke kanan, tapi juga jangan sampai terlalu ke kiri. Jangan ifrat dan juga jangan tafrit. Berikutnya, qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di bagian yang terakhir dari bagian ini, fanahnu billahi wathiqun wa alaihi mutawakkilun wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun. Maka kami percaya kepada Allah, kami hanya bertawakal kepadanya, dan kepada Allah kami senang mengikuti jejak-jejak mereka, jejak-jejak para pendahulu, para sahabat Nabi, para ulama terdahulu. Fi hadza ta'kidun minal musannif rahimahullah ta'ala lima taqaddama bayanuhu min daruratil faza'i ila Allah azza wa jalla warraghbati ilaihi fi talabil hidayati ila al-haqqi wattamassuki bihi wattabat alaihi. Dalam perkataan Al-Imam Al-Muzani ini terdapat ta'kid, terdapat penegasan dari Al-Musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, penegasan terhadap penjelasan yang telah lalu. Penjelasan apa? Betapa pentingnya untuk selalu merasa takut kepada Allah. Betapa pentingnya untuk takut kepada Allah. Dan betapa pentingnya untuk senang mencari hidayah, mencari kebenaran, mencari hidayah menuju al-haq. Karena hidayah itu dicari. Allah akan memberikan hidayah, taufik kepada orang yang punya semangat untuk mencari hidayah, taufik. Dan kita memohon kepada Allah agar semangat kita untuk ngaji ini juga dalam rangka untuk mencari hidayah menuju al-haq. Dengan itu, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk semakin memberikan pemahaman yang benar dan semakin memberikan taufik kepada kita untuk kuat di dalam berpegang pada al-haq. Jadi penting untuk takut kepada Allah, penting untuk senang mencari hidayah menuju al-haq, dan penting untuk bertamassuk kepada al-haq, untuk berpegang teguh pada al-haq. di dalam berpegang teguh kepada al-haq, di dalam berpegang kepada al-haq harus teguh dan tidak boleh setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh, harus all out di dalam berpegang kepada al-haq. Wathabat alaihi, dan betapa penting kita beristiqamah di atas al-haq ini. Fabiyadihi wahdahu taufiq wal hidayah, hanya di tangan Allah saja taufik dan hidayah. Hanya di tangan Allah saja taufik dan hidayah. Maka kita mencari taufik dan hidayah kepada Allah melalui jalan yang sudah disediakan oleh Allah. Hidayah dan taufik itu terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan taufik Allah, cari di jalan yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah dari para sahabat, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencari hidayah itu bukan di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, tapi di tempatnya dengan sungguh-sungguh. Jadi mencari hidayah dan taufik itu harus pada tempatnya, tidak boleh di luar tempatnya. Karena kalau di luar tempatnya, maka tidak akan sampai kepada mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah dan taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya ada di tangannya saja. Kama qala ta'ala, may yahdillah fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini akhir dari keterangan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Jadi beliau mengatakan tentang prinsip-prinsip, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang sudah dijelaskan dari awal kitab sampai terakhir, itu adalah prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjut pada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, halaman 131. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam al-muzani rahimahullah, fahadha syarhu sunnati taharraytu kashfaha wa adhahtuha. Ini adalah syarhu sunnah, penjelasan tentang sunnah, penjelasan tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Taharraytu kashfaha wa adhahtuha, saya berusaha bersungguh-sungguh untuk menyingkapkannya dan untuk menjelaskannya. Faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala ada'i fara'idhihi bil ihtiyat fin najasat. Maka barang siapa yang Allah berikan taufik kepadanya, ini sungguh keberuntungan yang besar. Barang siapa yang Allah berikan taufik kepadanya, berarti ini adalah kesuksesan yang besar. Allah berikan taufik untuk apa? Lil qiyam bima abantuhu, untuk melaksanakan apa yang sudah aku jelaskan di muka. Ma'unatihi lahu, dengan pertolongan dari Allah kepadanya, dengan pertolongan dari Allah kepadanya untuk melaksanakan ala ada'i fara'idihi, untuk tegak menjalankan perkara-perkara fardu yang difardukan oleh Allah. Bil ihtiyat, dengan senantiasa menjaga diri dari perkara-perkara najis. Dengan ihtiyat, dengan menjaga diri, jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara najis. Wa isbaghil at-taharah, nanti akan dijelaskan di belakang. Wa isbaghil taharah ala ta'at, dan menyempurnakan taharah, ala ta'at, di atas ketaatan-ketaatan, menyempurnakan bersucinya ala ta'at, di atas ketaatan-ketaatan, wa adai as-salawat ala istita'at, menunaikan sholat-sholat, maksudnya sholat-sholat fardu sesuai dengan kemampuan yang ada, wa ita'iz zakah ala ahli al-jadad, membayarkan zakat bagi orang-orang yang punya kemampuan, wal haji ala ahli al-jadati wal istita'at, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu dan punya kebisaan, wa siyam syahri li ahli sihhat, berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat, wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah SAW min ba'dis salawat, demikian juga melaksanakan kalau Allah memberikan taufik dengan pertolongannya, maka sungguh beruntung untuk melaksanakan 5 salat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW sesudah salat-salat fardu. Yang 5 salat ini adalah salatul witri fi kulli lailatin, salat witir pada setiap malam, wa raka'atil fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar, wa salatil fitri wan nahri, salat idul fitri dan idul adha, salat idul fitri dan idul adha, berapa? 3 dijadikan 1, salat idul fitri dan adha dijadikan 1. Yang 4, wa salati kusufi syamsi wal qamar idza nazal, salat gerhana matahari ataupun bulan kalau itu terjadi. Kemudian yang 5, wa salatil istisqa mata wajab, dan salat istisqa kapan itu diperlukan. Begitu juga sangat beruntung orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk apa? Wajtinabul maharim, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi tadi menjalankan tugas-tugas yang difardukan oleh Allah, menjaga dari perkara najis, menyempurnakan wudu atau bersuci, melaksanakan sholat fardu dan seterusnya, sampai menjelaskan tentang sholat sunnah. Samping itu menjelaskan tentang keharusan untuk menjauhi perkara-perkara yang muharram. Walihtiraz minan namimati, menjaga diri jangan sampai melakukan namimah. Namimah itu adu domba. Walkadzibi walghaibati, juga jangan sampai dusta, jangan sampai menghibah. Walbaghi bighairil haq, serta bertindak melampaui batas, yaitu sesuatu yang dilakukan tidak dengan benar. Wa an yuqala 'ala Allah ma la ya'lam, tidak keluar pernyataan dari dirinya sesuatu atas nama Allah yang dia tidak tahu. Menyatakan tentang Allah tidak berdasarkan ilmu, atau menyatakan sesuatu atas nama Allah tidak dengan ilmu. Kullu hadza kaba'irun muharramat, semuanya ini merupakan dosa-dosa besar, merupakan perkara-perkara yang diharamkan. 5 perkara tadi muharramat, kemudian namimah, dosa, apa namanya, dusta, ghibah, dan melampaui batas. Jadi 5 perkara ini, 1 namimah, dusta, ghibah, melampaui batas, berkata tentang Allah tidak dengan ilmu. Semuanya ini merupakan dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan. Beliau melanjutkan wat taharri fil makasibi wal mata'imi wal maharimi wal masyaribi wal malabis. Hendaknya berusaha sungguh-sungguh untuk hati-hati di dalam masalah mata pencaharian, di dalam masalah makanan, di dalam masalah perkara-perkara yang haram, masalah-masalah minuman dan pakaian-pakaian. Wastinabu syahawat, dan menjauhi syahwat, menjauhi nafsu syahwat. Fa innaha ta'iyatun lirukubil muharramat, karena sesungguhnya nafsu-nafsu syahwat itu akan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang muharram, perbuatan-perbuatan yang haramkan. Kalau orang mengikuti nafsu-nafsu syahwat, nafsu syahwat ini akan mendorong dirinya terjerumus dalam muharramat. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ayyuwaqi'al hima. Barang siapa yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam tanah larangan tersebut. Faman yusyira li hadza fa innahu min ad-dini ala huda wa min ar-rahmani wa min ar-rahmati ala raja. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنة الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. Barang siapa yang dimudahkan menuju ini semuanya, maka sesungguhnya kemudahan itu termasuk agama. Kemudahan itu termasuk yang ada di dalam agama, yang di atas petunjuk, dan termasuk rahmat Allah yang di atas harapan. Dan wawaffaqana Allah wa iyyak, hendaknya Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu menuju sabilnya, menuju jalannya yang lurus dengan anugerahnya yang melimpah dan dengan keagungannya yang agung. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa ala man qara'a alaina assalam ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين. Terakhir itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan assalam di samping kepadamu, alaikum kepadamu, warahmatullahi wabarakatuh juga kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Dan salam Allah itu tidak teruntuk bagi orang-orang yang sesat. Salam Allah itu tidak sampai, tidak terkena kepada orang-orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagian akhir dari perkataan Al-Imam Al-Muzani. Tapi untuk membaca syarahnya ini perlu mungkin dua kali, paling tidak dua kali, malam ini dan malam pekan berikutnya. Setelah itu kita ganti kitab, insyaallah. Asy-syarah qala hafizahullah ba'da an bayyana al-musannifu fi hadzal mukhtasari ma yata'allaq bil iman wa usulihi. Setelah Al-Musannif, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, di dalam mukhtasar ini, di dalam risalah yang ringkas ini, yang disebut sebagai Syarhus Sunnah, hal yang berkaitan dengan masalah iman dan dengan pokok-pokok iman. Setelah menjelaskan tentang masalah iman dan pokok-pokok iman, khatama bibayani daruratil amal wa ahammiyatihi. Maka Al-Musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menutup risalahnya ini dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya amal, tentang daruratnya amal, dan tentang pentingnya amal. Di sini di bagian akhir Al-Imam Al-Muzani menutup risalahnya Syarhus Sunnah ini dengan penjelasan tentang daruratnya amal dan tentang pentingnya amal. Wa annahu min thimaril iman as-sahih. Wa annahu, dan sesungguhnya amal merupakan buah daripada iman yang benar. Buah dari iman, setelah kita mempelajari tentang iman, tentang prinsip-prinsip iman, tentang prinsip-prinsip akidah, buahnya adalah amal. Hasilnya adalah amal. Famata sahhal imanu fil qalbi wastaqama tabi'athu al-jawarihu bit-taqarrubi ila Allah jalla azza wa jalla bil a'malis salihah. Maka apabila keimanan yang ada di dalam hati ini benar, keimanan yang ada dalam hati itu lurus, akan diikuti oleh anggota-anggota badan. Kalau iman kita di dalam hati itu lurus dan benar, maka anggota badan akan mengikutinya. Dengan taqarrub, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan dirinya dengan melakukan amal-amal soleh. Jadi, fisik kita akan mengikuti apa yang ada dalam hati. Yaitu, terus berusaha untuk taqarrub kepada Allah dengan melakukan amal-amal soleh. Amal soleh sangat banyak. Disiplin sholat berjamaah misalnya. Dan tidak tasahul dalam urusan sholat berjamaah. Tidak meremehkan urusan sholat berjamaah. Atau bahkan tidak meremehkan sholat fardu. Tetapi disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Ini salah satunya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka masing-masing. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal sekerat daging, ada segumpal daging, satu kerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka jasadnya akan ikut baik seluruhnya. Jasadnya seluruhnya akan ikut baik. Tapi kalau sekerat daging ini rusak, maka seluruh jasadnya akan ikut rusak. Apa itu sekerat daging yang dimaksud? Dia adalah al-qalb. Dia adalah al-qalb. Jadi, kita ingin sekali lagi menegaskan bahwa sehatnya fisik terletak di dalam sehatnya hati. Bukan kebalik. Bukan kebalik. Di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Enggak. Di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat. Itu harus kita balik. Karena ini hadis Rasulullah SAW. Kita sudah banyak memberikan contoh ya. Orang gedenya luar biasa. Enggak pernah sholat coba. Enggak kuat untuk sholat. Untuk melaksanakan perintah Allah enggak mampu dia. Enggak mampu untuk beriman, enggak mampu. Kalau ada keimanan kadang-kadang untuk melaksanakan sholat berjamaah tidak mampu. Tapi orangnya ingkrik-ingkrik, kurus, kering, sakit-sakitan, batuk-batuk. Tapi jiwanya kuat, hatinya sehat, tetap saja dia jalan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita pernah kok ngelihat ada orang bungkuk, ya. Tapi selalu rajin sholat jamaah. Selalu hadir dalam Jumat. Bungkuk sudah kakek-kakek, sepuh. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kesehatan hati. Itu begitu. Jadi di dalam jiwa yang sehat, terdapat fisik yang sehat. Maka mari kita jangan memikir kesehatan fisik melulu. Kita harus memikirkan kesehatan hati juga. Sehatkan hati kita. Makanan hati adalah wahyu dari Allah SWT yang berupa Alkitab dan Sunnah. Wa nususul wahyaini kathiratun wa mutadhafiratun fi bayani tarabuti bainal iman wal amal. Nas-nas dari wahyu Al-Quran maupun Sunnah banyak dan berlimpah di dalam menjelaskan hubungan antara iman dengan amal soleh. Banyak sekali nas Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan hubungan kuat antara iman dengan amal. Fala takadu tajidu ayatan fi kitabillahi azza wa jalla yudhkaru fiha al-iman illa wa yudhkaru ba'dahu al-amal. Maka hampir kita tidak mendapatkan satu ayat pun di dalam kitabullah azza wa jalla yang disebutkan di dalamnya iman, kecuali akan disebutkan sudahnya amal. Jadi jarang atau sedikit atau hampir tidak menemukan satu ayat di dalam kitabullah yang di dalamnya disebutkan tentang iman, kecuali setelahnya akan disebutkan tentang amal. Kama fi qawlihi ta'ala walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini contoh firman Allah, itu terdapat di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara iman dengan amal saleh. Qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwa yubayyinu thamrata ma'rifati asma'illahi wa sifatihi. Al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang thamrah, tentang buah daripada memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang buah dari ma'rifat, dari memahami asma Allah dan sifat-sifatnya, beliau mengatakan, فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ وَلَهُ أَطْلَبْ وَإِلَيْهِ أَقْرَبْ وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرْ كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَلْ وَإِلَيْهِ أَقْرَهْ وَمِنْهُ أَبْعَدْ. Semakin seseorang paham tentang Allah, semakin paham seseorang akan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan lebih paham tentang Allah. Jadi semakin orang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan lebih paham, akan semakin paham tentang Allah. Nama-namanya dia paham, sifat-sifatnya paham, otomatis dia akan lebih paham tentang Allah. Walahu atlab, dan dia akan semakin mencari Allah, semakin kenal, semakin paham nama-nama Allah dan sifatnya, semakin paham tentang Allah dan semakin mencari Allah. Wa ilaihi aqrab, dan semakin dekat kepada Allah. Itu buah daripada mengenal asma dan sifat. Makanya penting mempelajari asma dan sifat Allah. Sampai mati kita belajari asma dan sifat Allah, karena hubungannya adalah dengan ibadah kita kepada Allah. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah sampai faham betul, itu lebih penting daripada mengenal siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting, jauh lebih penting daripada mengenal yang lain-lainnya. Wa kullama kana laha angkar, semakin seseorang ingkar, kufur atau enggan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan semakin bodoh terhadap Allah, semakin tidak mengerti tentang Allah, dan semakin benci terhadap Allah, dan semakin jauh dari Allah. Itu akibat orang-orang yang tidak mau kenal kepada Allah, tidak mau berusaha memahami nama-nama dan sifat Allah. Semakin bodoh dia, tapi merasa tahu. Semakin parah ketika seseorang tidak tahu, tapi dia merasa tahu. Mestinya dia semakin merasa tidak tahu, makanya dia perlu untuk tahu. Waqad sara ala mithli hadha as-sani'. Ini tadi disebutkan di dalam Miftah dari Sa'adah, perkataan Ibnu Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah melanjutkan, waqad sara ala mithli hadha as-sani' adadun min ahli al-ilmi alladhi sannafu fil i'tiqad. Sesungguhnya telah berjalan sesuai seperti apa yang telah berjalan seperti perbuatan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Muzani ini, seperti langkah yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Muzani ini di dalam syarh sunnah ini, yang ditutup dengan daruratnya beramal dan pentingnya beramal, yang itu merupakan buah daripada keimanan. Telah melakukan, telah menempuh cara ini seperti yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Muzani, adadun min ahlil ilmi, sejumlah ulama. Sejumlah ulama telah menempuh cara seperti yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Muzani. Alladzina sannafu fil i'tiqad, yaitu para ulama yang menyusun kitab tentang akidah. Sejumlah ulama yang menyusun kitab tentang akidah, cara yang ditempuhnya seperti cara yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Muzani, menutup kitabnya dengan menyebutkan amal soleh. Minhum diantaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fil aqidatil wasitiyah, di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Fa innahu khatamaha bidhikri jumlatin minal a'malis salihati wal akhlaqil fadilah. Sesungguhnya Syekhul Islam telah menutup kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan menyebutkan sejumlah amal soleh dan menyebutkan tentang akhlak yang utama. Coba dilihat di dalam Al-Aqidah Wasitiyah, itu di akhir kitabnya ditutup dengan sejumlah amal soleh yang telah dilakukan oleh para ulama salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah, dan juga menyebutkan tentang akhlak yang mulia. Wa hadzara minal muharramat, beliau juga mengingatkan, memperingatkan kaum muslimin dari perkara-perkara yang diharamkan. Wal atham, dan memperingatkan dari perkara-perkara yang dosa. Li'anna hadha huwa thamratul aqidah allati la tanfakku anha, karena ini masalah-masalah ini, amal soleh, akhlak yang utama, menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan, itu merupakan buah dari akidah yang itu tidak terpisah daripadanya. Jadi amal-amal soleh, semangat untuk menjauhi perkara-perkara yang haram, itu adalah buah daripada akidah. Semakin kuat akidah seseorang, maka akan semakin kuat amal-amal solehnya, akan semakin kuat dia di dalam usaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi ini adalah hal yang tidak terpisah antara akidah dengan amal soleh. Akidah bukan sekedar wawasan, akidah bukan sekedar ilmiah, tapi harus dibuktikan dalam bentuk nyata, yaitu amal soleh, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, fahadha syarhu sunnah taharraitu kasfaha wa awdahtuha. Ini adalah syarhu sunnah, penjelasan tentang sunnah, penjelasan tentang akidah. Yang disusun dari awal sampai akhir adalah penjelasan tentang akidah. Di antaranya untuk menjelaskan bagaimana sikap dan prinsip serta akidah Al-Imam Al-Muzani, yang waktu itu sempat ada isu bahwa Al-Imam Al-Muzani begini-begini melakukan penyimpangan, padahal tidak. Dijelaskan dalam kitabnya ini, risalah yang ringkas tapi padat isinya. Ai taharraitu, ya, maaf, taharraitu kasfaha, saya berusaha keras untuk menyingkapkannya dan untuk menjelaskannya. Yang dimaksudkan ai taharratu diqqata was-shawaba fi kasfis sunnati wa bayaniha wa idahiha. Artinya aku benar-benar berusaha keras untuk teliti dan benar di dalam menyingkapkan masalah sunnah, di dalam menyingkapkan masalah akidah, di dalam menjelaskannya dan di dalam menerangkannya. Saya berusaha untuk teliti dan berusaha untuk benar di dalam menjelaskan masalah akidah ini. Qauluhu faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantuhu. Barang siapa yang Allah berikan taufik kepadanya untuk melaksanakan apa yang sudah aku jelaskan, yakni aku jelaskan fi hadzal mukhtasar, di dalam kitab yang ringkas ini, yang mukhtasar ini, yakni syarh sunnah. Maksudnya dia beruntung besar, dia beruntung besar. Ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i fara'idihi, disertai dengan pertolongan Allah kepadanya untuk tegak melaksanakan faraid, untuk melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah. Wa bada'a min hadhihi al-jumlah bi dzikri ma yata'allaqu bil faraid wan nawafil wal akhlaq. Beliau mulai dari jumlah ini, dari kalimat ini, dengan menyebutkan apa yang berkaitan dengan masalah faraid, dengan masalah fardu, kewajiban, dan kemudian disusul dengan masalah nawafil, masalah-masalah yang sunnah-sunnah, wal akhlak, dan disusul dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah akhlak. Faqala bil ihtiyati bin najasat, dengan menjaga diri, menutup pintu, berhati-hati dalam perkara-perkara najis. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dharqutni dalam sunannya, dan katanya di sini, kata mu'alliq, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tanazzahu minal baul fa inna ammata adabil qabri minhu. Tanazzahu minal baul, yani apa namanya, tanazzuhlah, sucikanlah dari kencing, jagalah diri dari kencing, jagalah diri dari kencing. Karena umumnya adab qabr, adab qabri ini, umumnya adabul qabr, siksa kubur ini adalah dari masalah kencing. Kata Nabi, umumnya azab kubur itu adalah dari masalah tidak berhati-hati, dari masalah kencing. Kebelet pipis di jalan, keluar dari mobil atau turun dari sepeda motor di pinggir sawah, terus ngacung begitu aja, tanpa cebok lagi. Lah ini namanya tidak tanazzuh, tidak menjaga diri dari masalah kencing. Harus jaga diri dari masalah kencing. Istijmar atau istinja, istijmar dengan salah satu ahjar, tiga batu. Sudah, setelah itu sudah tawakal ala Allah. Ya, jangan keterusan. Nanti ini kayaknya kok belum bersih, kayaknya kok belum bersih, kayaknya terus. Sudah diyakini sudah bersih, sudah selesai. Atau kalau tidak dengan batu, ya dengan air dicuci. Ya, dicuci seperlunya. Ya, dicuci seperlunya. Secukupnya maksudnya. Barang kecil masa kemudian perlu air satu ember, kan enggak seperti itu. Secukupnya saja. Qauluhu wa isbaghit taharati 'ala at-ta'ah. 'Ala at-ta'at. Menyempurnakan bersuci di atas ketaatan, artinya menyempurnakan wudu alal makarih, artinya atas dasar taat meskipun alal makarih, terhadap dalam kondisi yang tidak disukai, tetap menyempurnakan wudu meskipun betapa dinginnya airnya, suasananya selalu dingin, enakan berselimut. Nah, itu tetap menyempurnakan wudu. Ketika wudu mentang-mentang maka wudunya separuh tangan, enggak, tetap menyempurnakan wudu dalam keadaan dalam kondisi yang tidak disukai. Tapi bukan berarti enggak boleh pakai air hangat. Kalau ternyata dia berbahaya ketika menggunakan air, bukan berarti tidak boleh tayamum. Boleh tayamum pada saat menggunakan air itu berbahaya bagi dirinya, dan boleh menggunakan air hangat, dihangatkan airnya untuk wudu karena terlalu dingin, boleh dihangatkan airnya untuk wudu. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qala as-sahabah bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu ala al-makari wa kathratul khuta ila al-masajid wa antidharul salah ba'da salah fadhalikumur ribat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang dengannya akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, para sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perbuatan yang dengan itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan? Para sahabat mana yang tidak mau? Kitalah tidur. Ini saya bacakan hadis. Ngorok gitu ya. Di kelas pun ngorok. Tiba-tiba. Tidak ihtimam. Kalau sahabat ditanya seperti itu, langsung menghapuskan dosa, kok menghapuskan kesalahan. Mereka menyadari banyak kesalahan. Walaupun mereka itu menjadi orang terbaik setelah Nabi. Tapi mereka merasa orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga ketika Nabi memberikan motivasi dengan satu pertanyaan, mau enggak saya beritahu tentang sesuatu yang menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan? Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau kami ya Rasulullah. Coba mau enggak kita? Harusnya mau. Para sahabat saja mau, masa kita enggak mau? Yang kesalahan kita lebih banyak daripada para sahabat. Qala, mudah caranya. Rasulullah SAW bersabda, isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu pada saat dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Apapun keadaannya tidak menyenangkan, tetap harus menyempurnakan wudu dengan cara-cara yang dibolehkan dalam syariat. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Alangkah indahnya yang rumahnya di belakang masjid ini, langkahnya semakin banyak. Tapi kalau santri atau yang selain santri, kadang-kadang melangkahnya sudah dengar komat itu, sudah dengar komat, nyantai belajar anunya, berjalannya ya, lenggang kangkung, gelah, gelah, gelah, seperti enggak butuh sholat. Mungkin pikirannya itu memperbanyak langkah. Bukan, itu bukan memperbanyak langkah. Yang sehat dong, sehat. Kita sehat maka langkah kita akan bersemangat, sehat. Jadi banyak langkah menuju masjid. Kedua, banyak langkah menuju masjid. Artinya, kalaupun kita tidak bisa melangkah dengan kaki kita, paling tidak kita semangat untuk menuju ke masjid. Syukur-syukur bisa melangkah dengan kaki kita. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Sesudah maghrib, tunggu sholat. Misalnya seperti itu. Fadzalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah ribat, yang disebutkan ribat. Di antara yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu, ribat. Salah satu makna ribat ini seperti dikatakan oleh para ulama adalah seperti yang dijelaskan oleh Nabi, wadzalikumur ribat, menunggu salat sesudah salat. Sesudah salat maghrib menunggu datangnya salat isya, itulah ribat. Yang disebut ribat itu di antara seperti itu. Makna yang lain daripada ribat adalah menjaga kemungkinan musuh memasuki wilayah negeri kita di perbatasan. Lah, orang-orang yang menjaga perbatasan supaya jangan sampai ada musuh melanggar wilayah perbatasan, itu juga disebut sebagai ribat. Dan kalau kita tidak punya kesempatan ribat menjaga perbatasan untuk menghalau musuh, ya kita ribat di masjid. Artinya menunggu sholat setelah sholat, terutama ketika kita tidak mempunyai pekerjaan lain yang mendesak. Tunggu. Alangkah bahagia orang yang punya kesempatan untuk itu. Artinya Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Lah, inilah tiga hal yang diantaranya akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Satu, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kita tidak menyukainya. Tetap wudu. Artinya ketika wudu itu tidak menyebabkan kita mati atau berbahaya. Yang kedua, langkah-langkah yang banyak menuju masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat setelah selesainya sholat yang pertama. Wa qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, wa ada'is salawat yuridul musannifu as-salawat al-maktubat. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Muzani dengan perkataannya wa ada'is salawat, dan menunaikan, melaksanakan salat-salat, maksudnya adalah salat-salat yang wajib, salawat al-maktubat, salat-salat yang diwajibkan, salat lima waktu. Waqad qala Allah azza wa jalla hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan salat yang tengah-tengah, dan berdirilah dengan tunduk karena Allah. Qauluhu, kemudian perkataan beliau, wa ada'is salawat 'ala al-istita'at, 'ala kemampuan-kemampuan. Salat fardu itu kemampuan orang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain wa kana yashtaki maradan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Imran ibnu Husain ketika beliau sakit, ketika beliau menderita sakit, kata Rasulullah, salli qa'iman, berdirilah, salatlah dengan berdiri, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu tidak bisa, maka salatlah dengan rebahan. Salat dengan rebahan. Salat asalnya dengan berdiri. Kalau tidak mampu, salat dengan duduk. Kalau tidak mampu lagi, salat dengan berbaring. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Satu lagi atau dua lagi. Wa qauluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, wa ita'iz zakati 'ala ahli al-jadad, menunaikan pembayaran zakat bagi orang-orang yang kaya. Al-jadah hiyal ghina wal hadd. Pengertian al-jadah adalah kaya dan mampu, punya bagian yang banyak dari harta. Fazakatu tajibu alal aghnia, maka zakat itu wajib bagi orang-orang kaya. Zakat itu wajib bagi orang-orang kaya. Mimman malakan nisab, bagi orang yang memiliki nisab. Jadi zakat mencapai nisab dulu. Kalau belum mencapai nisab, ia tidak berkewajiban untuk zakat. Dan haul, mencapai satu tahun, kecuali zakat panen. Kama ja'a fi hadith Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu hina ba'athahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman, sebagaimana telah datang di dalam hadith Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW di antaranya bersabda, ya, sabda yang pertama adalah hendaknya apa yang kau dakwahkan adalah syahadat. Setelah faham, fa'alimhum anallah aftaradha alaihim salawat al-khams. Kalau mereka sudah syahadat, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kemudian ثُمَّ أَبْلِغْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setelah mereka paham, sudah syahadat dan sudah sholat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kayanya dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Jadi ini zakat itu terkait dengan orang kaya, orang yang punya harta dan hartanya mencapai nisab haul satu tahun, maka dia terkena kewajiban untuk zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Saya kira sampai di sini dulu, nanti masalah hajj dan seterusnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan satu kali pertemuan lagi kita selesai membahas kitab ini, lalu kita berpikir tentang kitab apa yang akan kita kaji berikutnya. Saya kira itu saja dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullaha ayyuffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.